Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis Al-Muyassar fi ilmi nahwi yang ternyata kalau tahun miladi bisa sudah berganti tahun, begitu cepat waktu berlalu dan kita sudah hampir setahun belajarnya kurang lebih, dan memang demikian. Waktu itu tidak terasa berlalu hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam. Dan kalau mau dikalkulasi, kita semua tidak akan memungkiri bahwasanya urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan akhirat di waktu-waktu tersebut adalah lebih banyak kita mengalokasikannya. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan di setiap malam Selasa, malam Jumat dan malam Ahad, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bentuk apa? Mengisi umur kita, waktu kita yang begitu cepat untuk perkara-perkara kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri, ibadah, amalan soleh. Sebaliknya, apabila perkara kejelekan, maka bagi kalianlah nanti pula kejelekan itu akan kembali. Pembahasan kita yang terakhir berkaitan dengan i'rabul af'al, yaitu fi'il-fi'il yang mu'rab, atau pembagian fi'il, ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang berubah akhirnya karena disebabkan oleh al-amil, penyebab fi'il itu berubah. Mu'rab maksudnya berubah. Maka pada pembahasan fi'il yang mu'rab, kemungkinannya ada tiga. Apakah nanti dia marfu', ataukah mansub, atau majzum. Apakah marfu', ataukah mansub, ataukah majzum. Dan tidak ada fi'il itu yang apa? Majrur. Adapun kalau pembahasannya berkaitan dengan isim, baru kemungkinannya juga ada tiga, yaitu apa? Marfu', mansub, dan majrur. Dan tidak ada isim itu yang apa? Yang majzum. Pada pembahasan isim dan fi'il, di sana juga ada kesamaan dalam hal mabni. Jadi isim itu ada yang mabni, demikian juga fi'il ada yang mabni. Maka dicontohkan di situ yaktubu, yang kemudian kemasukan lan menjadi yaktuba, dan kemasukan lam menjadi yaktub. Yaktubu dalam kondisi marfu', yaktubu di dhammah huruf akhirnya. Kemudian yaktuba dalam keadaan mansub di fathah akhirnya, dan kemudian menjadi lam yaktub di sukun akhirnya. Jadi yang yaktub itu dalam keadaan majzum. Dan semuanya memiliki arti dan makna yang berbeda-beda, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Demikian dicontohkan pula yajlisu dengan lan yajlisa, lam yajlis. Perubahan dari yajlisu menjadi yajlisa dan menjadi yajlis inilah yang dinamakan dengan i'rab pada pembahasan fi'il, dia berubah-ubah. Nah. Kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-23. Ammal mu'rabu minal af'al, adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il, fahuwal mudhari'u, maka yang mu'rab adalah pada fi'il mudhari'. Karena fi'il itu ada berapa? Tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Beliau menyatakan di sini bahwa yang mu'rab, yang bisa marfu, mansub, dan juga majzum, itu adalah pada fi'il mudhari'. Jadi pembahasannya cuma satu fi'il saja yang mu'rab. Berbeda dengan isim, kan ada berapa kemarin? 9 kalau isim. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, isim mangkus, maksur, dan ismul ladzila yang sharif 9. Nah, kalau ini cuma berapa? Satu pada fi'il mudhari'. Kenapa? Alhamdulillah. Disyukuri biar tambah. Perhatikan illa kecuali idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukidi. Kecuali apabila fi'il mudhari itu kemasukan atau bersambung dengan nun inas, atau pula bersambung dengan nun taukid. Artinya adalah ketika fi'il mudhari itu mu'rab, ada pengecualian. Nah, pengecualian ini kemudian menjadi mabni. Perhatikan. Apa? Ketika bersambung dengan nunul inas, fi'il mudhari, dia bukan lagi mu'rab, akan tapi mabniyun. Ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, demikian juga dia apa? Menjadi mabniyun. Seperti itu. Apa itu nun inas? Dicontohkan di situ nunul inasi. Contohnya adalah yajlisna tajlisna yasjudna tasjudna. Masih ingat nggih tasrif dari fi'il mudhari? Tasrif dari fi'il apa? Fi'il mudhari ada pada halaman 19, silahkan dibuka. Tajlisina itu kan nanti kan apal khomsah kan. Tajlisina apal khomsah mu'rab. Yang ada pada halaman 19 itu contohnya adalah yaktubu. Contohnya adalah yaktubu, wazannya di sini sama dengan yasjudu. Wazannya sama dengan yasjudu. Coba kita tasrifkan yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjudna. Nah, itu ketemu satu. Apa? Yasjuduna. Apa artinya? Mereka banyak wanita sedang atau akan sujud. Perhatikan maknanya ya. Yasjudna itu banyak wanita sedang atau akan duduk. Sujud. Kelanjutannya adalah tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Enggak, nemu enggak ini? Belum ketemu. Nah. Kemudian tasjudina, tasjudani, tasjudna. Nah, tasjudna. Ada pada contoh nunul inas halaman yang ke-23 tasjudna. Jadi yasjudna, tasjudna. Apa artinya? Engkau atau kalian banyak wanita sedang atau akan duduk. Berarti memang Ini mabni, wanita itu mabni. Nunul inas mabni. Di atas pendiriannya biasanya wanita itu kuat memegang pendirian. Sampai suami aja kadang kalah. Kenapa? Geleng-geleng. Ini yang yaf'ulu. Sudah kita sampaikan pembahasan fi'il madhi dan mudhari yang sulasi ada berapa wazan kemarin? Tiga. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Sedangkan yang yajlisu itu yang yaf'ilu. Yajlisna, tajlisna. Artinya di sini nunul inas itu maknanya bisa dicatat, bisa ditulis. Nun inas, inas itu kan mu'annas, yang menunjukkan, nun yang menunjukkan pelaku dari fi'il itu, atau fi'il tersebut sama aja, adalah banyak perempuan atau perempuan yang banyak. Perempuan yang banyak. Kalau mau ditambahkan, baik itu sebagai ghaibah dalam kurung orang ketiga, ghaibah, atau sebagai mukhatabah dalam kurung orang kedua. Jadi nun inas adalah nun yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut adalah banyak wanita. Baik itu sebagai ghaibah kan yang dibicarakan. Yasjudna, mereka kan orang ketiga, ataukah tasjudna orang kedua. Kalau orang pertama kan saya, kami itu orang pertama. Ini maksud dari nunul inasi. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas, maka dia bukan mu'rob lagi, tapi mabni. Sehingga tidak berpengaruh nantinya ketika ada yasjudna, kemudian kemasukan lan, tetap dia yasjudna. Yasjudna. Apa kemasukan lam, tetap dia juga yasjudna. Ini artinya mabni walaupun amilnya itu berbeda-beda. Kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, Allah menyatakan apa? Wal walidatu yurdi'na. Auladahuna sese lah lihat terusannya. Ayat 233. Haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Dua ratus 33 surat kedua. Wal walidatu wal walidatu, ini adalah isim mufiil Abu Yusuf. Al walidatu gatel lahirnya isim karena ada alif lam. Pertanyaan berikutnya, ini isim apa dari 9 isim? Jamak apa? Siapa yang tahu? Jamak mu'annas salim. Mufradnya adalah al-walidatu. Al-walidatu. Mu'annas salim ditambah alif tak kan? Jadi wal-walidatu. Nantinya pada al-walidatu, walidatu. Ini jamak mu'annas salim. Nah, kalau ditanya kemudian i'rabnya apa? Siapa yang tahu? Lihat halaman 13. Ketika posisinya tu di sini, al muslimatu. Jangan lupa halaman 13. Itu angka kunci itu. Marfu mansub atau majrur? Marfu, dia marfu. Tanda marfunya apa? Dhamma. Nah, tanda marfunya dhamma. Karena dia nanti sebagai mubtada. Syahid kita pada pembahasan kali ini adalah yurdi'na. Yurdi'na ini kalau mau diartikan adalah menyusui. Walwalidatu, alwalidatu itu kan orang tua tapi ibu. Kalau laki-laki al-walid, itu al-walid itu apa? Bapak. Sehingga sering kalau mengatakan asy-syekh al-walid itu karena kita menganggap mereka orang tua. Tapi kalau muannatsnya al-walidah. Adapun al-walidah itu adalah ibu-ibu, para ibu-ibu yurdi'na menyusui auladahunna anak-anak mereka haulaini kamilaini, yaitu 2 tahun sempurna. Sayatnya adalah yurdi'na. Ini sesuai dengan al-walidatunya, yaitu pelakunya. Siapa pelakunya yurdi'na? Mereka banyak orang perempuan, bukan laki-laki. Karena di depan sudah perempuan, mereka para ibu-ibu, banyak perempuan kan ibu-ibu. Yurdi'nya menyusui. Ini dalam Al-Quran ya. Sehingga ini yurdi'na ini adalah contoh dalam Al-Quran yang dia fi'il mudhari' bersambung dengan nunul inasi. I'rabnya apa Mas Nanang? Yurdi'na marfu mansub atau majum? I'rabnya apa Bang? I'rabnya mabni bukan mu'rab. Jangan sampai terjebak ya. Baru kita bahaskan tadi fi'il madhi yang bersambung, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas itu mabni. Ketika antum bertanya i'rabnya apa? Ya berarti pertanyaan yang salah. Kemudian ini sudah paham ya yurdina. Auladahuna di sini aulada. Ini jamak apa? Auladun. Jamak taksir. Mufradnya apa? Waladun. Waladun jamaknya auladun. Dari mana antum tahu ini jamak taksir? Ya karena memang tahu. Karena memang tahu itu jamak taksir. Sudah hafal kan gitu. Sehingga dikatakan pada jamak taksir, ketika kita membahas isim jamak taksir, untuk mengetahuinya adalah apa? Banyak melihat kamus, atau membaca. Pertanyaannya sekarang, ini kan waladun auladun. Kalau di sini aulada, berarti ini jamak taksir. Kalau kok di fathah akhirnya aulada, i'rabnya apa berarti? Halaman 13, silakan lihat jamak taksir. Kalau ada yang belum apal, coba Mas Atta dilihat halaman 13, jamak taksir. Aulada itu i'rabnya apa? Mansubun, ya benar mansubun, karena dia aulada. Jamak taksir kalau marfu apa? Au auladu. Kalau majrur auladi. Kenapa dia menjadi mansub? Karena dia maf'ul bihi nanti bahasanya. Kemudian haulaini ini haulun, yaitu dua tahun. Sehingga ada kata-kata haul, ulang tahun. Ulang tahun kematian. Haulun menjadi haulaini. Haulun mufrad, haulaini ini jamak apa? Jamak mudzakkar atau muannas? Mas Atta? Mas Sani? Haula, haulani ini jamak mudzakkar atau jamak muannas? Pertanyaannya yang salah. Ini isim musanna nomor 2 pada halaman 13. Nah, tapi kok haulani, kok haulaini dia? Berarti apa i'rabnya? Kalau enggak mansub dia majrur, karena isim musanna mansub dan majrur itu dengan ya. Haulaini. Nah, ini majrur atau mansub tidak kita bahas. Demikian juga kamilaini, ini mufradnya adalah kamilun. Kamilun. Musanna adalah ketika ditambah alif nun jadi kamilani, atau ya dan nun jadi kamilaini. Berarti ini sama dengan haulaini, kalau enggak mansub juga apa majrur. Kalau enggak mansub majrur. Bisa dipahami penerapan dalam Al-Qur'an apa yang sudah kita pelajari dari isim-isim yang mu'rab. Jadi wal walidatu dan ibu-ibu yurdi'na menyusui auladahunna anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna. Walaupun ini sighahnya adalah khobar, tapi ada yang mengatakan ini sebenarnya mengandung al-amr yaitu perintah. Nanti itu di kitab yang lain. Intinya syahid kita adalah apa tadi? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inasi, dia bukan mu'rab tapi mabni. Kalau dalam Al-Qur'an ini Al-Baqarah 233 yurdi'na. Nah, wazannya yuf'ilna sama dengan yajlisna. Wazannya adalah yuf'ilna sama dengan apa? Yurdi'na. Jadi wazan fi'il mudhari' yang sulasi kemarin kita sampaikan ada berapa? Tiga. Yaitu yaf'alu, kemudian apa? Yaf'ilu dan yaf'ulu. Sehingga kalau yaf'alu menjadi apa? Yaf'alna atau taf'alna. Ini yang mabni. Atau taf'alna. Contohnya apa? Yadhabu. Jadi yadhabna. atau tadhabna. Ini yang yaf'alu. Yang yaf'ilu contohnya itu yajlisna, yaf'ilna atau taf'ilna. Yang yaf'ulu contohnya yasjudna, tasjudna. Ini semua adalah fi'il yang mu'rab ya Abu Yusuf. Fi'il yang mabni. Biar enggak ngantuk. Banyak jebakan. Jadi ini adalah yang mabni ketika bersamu dengan nunul inasi, nun yang menunjukkan pelakunya itu banyak wanita. Baik itu sebagai ghaibah yang dibicarakan orang ketiga atau mukhatabah orang kedua. Berikutnya contoh nunut taukid. Nun taukid adalah nun taukid adalah nun untuk menunjukkan penguatan suatu pekerjaan. Penguatan suatu pekerjaan. Nun taukid, namanya taukid adalah penguatan. Nun yang menunjukkan penguatan suatu pekerjaan. Contoh, yaktubu. Yaktubu ini artinya adalah siapa? Apa? Dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Kalau mau ringkas, ya menulis gitu aja. Sedang atau akan menulis. Ini fi'il apa? Madhi wa mudhari'. Fi'il mudhari'. Oh ini benar. Jangan curiga ya. Jangan-jangan salah, disalahkan lagi. Langsung berpikir, wah jangan-jangan bukan. Nah, kalau yang tadi ngopi mungkin lebih encer. Kalau yang ngopi lebih lagi. Yaktubu fi'il mudhari. Bukan madhi, bukan amr. Yaktubu ini dia masih mu'rab. Karena bisa lan yaktuba dan bisa lam yaktub. Ya kan? Contohnya kan pada halaman 22 seperti itu. Yaktubu, lan yaktuba, dan lam yaktub. Ini jadi konsentrasi betul. Jangan sampai ada pertanyaan yang salah. Kalau pertanyaan salah jangan dijawab. Salah pertanyaannya gitu. Bisa jadi saya sengaja, bisa jadi saya yang memang salah kan gitu. Nah, jangan dijawab, wah salah pertanyaannya. Katakan saya memang salah pertanyaannya. Tapi ketika kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi yaktubanna. Yaktubanna. Dia seorang laki-laki sungguh betul-betul sedang atau akan menulis. Jadi ada penekanan. Sungguh-sungguh dia itu sedang atau akan menulis. Ini namanya nun taukid. Yasjudu, contoh berikutnya. Yasjudu ini masih mu'rab. Ini fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Fi'il madhi atau amr langsung mudhari. Berarti konsentrasi. Ini fi'il mudhari masih mu'rab. Karena bisa nanti lan yasjuda atau lam yasjud. Nah, dia sohiul akhir. Ketika bersambung dengan nun taukid menjadi yasjudanna. dia betul-betul sujud, ada penekanan. Maka yang tadinya mu'rob yasjudu bersambung dengan nun taukid, dia menjadi mabniyun yasjudanna. Kenapa kok bukan yasjudunna atau yaktubunna? Mungkin mau ada yang bertanya seperti itu. Yang penting antum hafalkan aja seperti ini. Yasjudanna, yaktubanna. Kalau yakra'u berarti apa? Yakra'anna. Kalau yajlisu, yajlisanna. Itu namanya nun taukid. Menunjukkan penguatan. Ya tadi antum menghafalkan begitu dulu. Nah, dihafalkan begitu, yang penting kita tahu sekarang bahwasanya fi'il mudhari itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Pertanyaannya, fi'il mudhari apa yang mabni? Fi'il mudhari apa yang mu'rob? Nah, ini berpikir lagi. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid, kan gitu. Oh. Ini mudah ini diingat-ingat. Yang penting sekarang tahu dan paham kalau fi'il mudhari itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ketika bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Kapan fi'il mudhari itu mu'rob? Nah, kebalikannya berarti kalau tidak ada nun taukid atau nun inas, kan gitu. Walaupun muasan amil kalau ada nun taukid, ya ada amil, kadang ada amil dan tidak. Kalau dia tidak ada amil lan lam, tetap dia nanti apa namanya marfu. Itu yang mu'rob. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nggih, pripun? Pripun? Bisa. Tapi belum waktunya. Bisa. Ya tentu bisa. Nah, kecuali nun inas ya. Nun inas itu khusus. Enggak bisa semua fi'il mudhari. Kalau nun taukid bisa. Karena nun inas itu kan yang pelakunya banyak perempuan. Baik itu wa'ibah atau mukhatab. Kalau taukid kan penguatan. Mereka sungguh-sungguh dalam ta'awun imbuh misalnya. Bisa nanti. Yang mudah-mudah dulu aja yang bersambung dengan apa yang apa pelakunya itu satu, yaktubu kan satu, ataukah taktubu satu, yaktubu yaktubanna, bisa juga taktubanna, engkau sungguh-sungguh menulis, tasjudanna, engkau sungguh-sungguh apa namanya bersujud, tasjudinna, dia satu perempuan atau dia satu orang perempuan sungguh-sungguh bersujud, bisa bersambung dengan seluruh tasrifan. Cuma nanti malah ruwet kalau mau kita bahas satu-satu dari 14 itu ya. Intinya bisa. Baik, mungkin ini yang kita ambil pada malam hari ini untuk yang pembahasan selanjutnya adalah fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il yang mu'rab, fi'il-fi'il yang mu'rab, karena fi'il ada tiga, madhi, mudhari, dan amr. Dari ketiga fi'il ini, mana yang mu'rab fi'ilmu mudhari. Fi'il madhi mudhari amr, yang mu'rob adalah mudhari. Tapi ada pengecualinya, dia tidak mu'rob kalau apa? Bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Kalau bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka hukumnya adalah mabniyun. Kesimpulannya itu. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.